Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'd. Kita masih pada bab maja'a anna ba'dha hadhihi al-ummati ya'budul awthana. Bab yang membahas tentang permasalahan bahwa sebagian umat ini mereka ada yang menyembah al-awthan, berhala-berhala. Kita masuk pada ucapan beliau rahimahullahu taala wa qawluhu taala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Suratul Kahfi ayat ke 21. Ayat ini ya, menceritakan tentang ya sebagian dari kisah Ashabul Kahfi, ya, orang-orang yang mereka ya tinggal di sebuah gua ya selama beberapa waktu ratusan tahun mereka lari dan menuju ke goa ini ya untuk menyelamatkan keimanan mereka dari upaya orang-orang yang menginginkan mereka menjadi kufur. Di ayat ini ya menceritakan ya akhir-akhir dari kisah mereka di mana ketika manusia dari generasi berikutnya mendapati mereka di gua ini ya, ada dari mereka yang mengatakan seraya bersumpah lanattakhidhanna alaihim masjida, sungguh benar-benar kami akan membuat di sekitar ya mereka ini yang telah wafat sebuah masjid, ya. Masjid yang tentunya masjid digunakan untuk ibadah di dalamnya. Ya, orang yang datang ke tempat tersebut, ya, di samping menjalankan ibadah yang ada, mereka akan melihat ataupun teringat dengan kisah Ashabul Kahfi. Ya. Betul-betul terwujud apa yang mereka sumpahkan ini, sehingga betul-betul mereka menjadikan, ya, di sekitar, ya, tempat tersebut yang Ashabul Kahfi meninggal di dalamnya, masjid. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida. Baik, kita lihat dari keterangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala tentang ayat ini. Qala alladhina ghalabu ala amrihim ay ala amri ashabil kahfi. Ya. Wa hum ashabul kalimati wan nufuz, ya, orang-orang yang betul-betul ingin mewujudkan apa yang mereka ucapkan, ya, betul-betul ingin, ya, membuat, ya, masjid yang mereka inginkan dengan kuat ini. Lanattakhidhanna alaihim haulahum, sungguh kami benar-benar akan menjadikan alaihim haulahum, ya, sekitar, ya, Ashabul Kahfi ini, ya, masjidan, sungguh kami akan membangun di sekitarnya masjid, sebuah masjid, yusalla fihi, yang ditunaikan sholat atau ibadah di dalamnya, wa yaqsiduhumun nasu, yang nanti manusia akan memaksudkan, menunjukkan tujuan-tujuan mereka ke masjid ini, ya, menjadi tempat yang manusia berkunjung kepadanya, melakukan perjalanan menujunya. Wa yatabarrakuna bihim, sehingga apa? Mereka bisa bertabarruk, ngalap berkah, ya, mencari kebaikan, ya, dengan Ashabul Kahfi yang dibangun di sekitar mereka, masjid tersebut. Al-makna al-ijmali lil ayah, kita lihat makna secara umum terhadap ayat ini. Yukhbiru ta'ala anil ladzina ghalabu ala amri ashabil kahfi ala wajhi dham lahum annahum qalu lanattakhidhanna hawlahum musalla yaqsiduhun nasu wa yatabarrakuna bihim. Allah Ta'ala mengkhabarkan, ya, tentang kondisi orang-orang yang mereka memenangkan urusan Ashabul Kahfi. Ya. Allah mengkhabarkan tentang kondisi mereka, namun pengkhabaran dengan atau dari sisi azam, pencelaan untuk mereka. Ya. Mengkhabarkan namun dalam bentuk pencelaan, ya, untuk mereka ini. Annahum qalu, di mana mereka mengatakan dengan sumpah ataupun keinginan yang sangat kuat, lanattakhidhanna, sungguh kami benar-benar akan membuat haulahum, di sekitar mereka ini Ashabul Kahfi, musalla. Ya, musalla, tempat yang dilakukan ibadah di situ. Ya. Yaqsiduhun nasu, yang manusia menujukan, ya, ke tempat ini, ya. Wa tabarrakuna bihim, sehingga mereka bisa bertabarruk, ya, ngalap berkah, ya, mencari kebaikan dengan Ashabul Kahfi, ya, di tempat yang dibangun padanya apa? Musalla tadi, ya, atau masjid tadi. Ya, demikian, ya, dari kebiasaan umat-umat terdahulu, ya bahkan sampai zaman kita. Ya, ketika ada satu peristiwa yang besar, agar bisa dikenang peristiwa ini oleh orang banyak, ya dibuatlah bangunan-bangunan. Ya, ada yang berupa masjid, ada yang berupa tugu, ada yang berupa monumen untuk mengenang ya, kejadian ya, peristiwa ya, di waktu itu. Dan yang seperti ini adalah dari sunnah, ya, dari jalan ya, orang-orang terdahulu yang diikuti oleh umat sekarang. Ya. Nanti akan kita lewati satu riwayat yang menyebutkan bahwa umat ini akan mengikuti ya, kebiasaan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya, bahkan sampai dikatakan sama persis. Ya, jikalau dulu demikian, sekarang juga demikian, sama persis. Ya, nanti akan kita lewati riwayat tersebut. Baik, munasabatul ayati lil bab. Kita lihat kecocokan ayat ini terhadap bab yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Anna fiha dalilan ala annahu sayakunu fi hadhil ummati man yattakhidhul masajida alal kubur kama kana yaf'aluhu man kana qablahum. Bahwa pada ayat ini ada bukti atau petunjuk yang menunjukkan kepada kita semua bahwa akan terjadi pada umat ini, akan ada pada umat ini orang-orang yang mereka membuat masjid, membangun masjid di atas kuburan-kuburan ya, atau di sekitar kuburan-kuburan yang ada ya. Sebagaimana hal ini dilakukan atau telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka ya. Orang-orang dari umat sebelum kita melakukan seperti itu, pada umat ini juga ada yang melakukannya. Ya. Saya kira, ya, antum pernah mendengarlah adanya kuburan yang dibangun, masjid yang dibangun, ya, di atas kuburan. Ya. Ada kuburan tokoh di situ, kemudian dibangunlah masjid, ya, sehingga kuburan tadi dimasukkan ke dalam areal dalam masjid yang bisa jadi di depan pengimaman persis di sini, misalnya kanan atau kiri atau mungkin tengah atau belakang situ, ya, masuk areal dalam masjid. Atau masjidnya dulu yang dibangun, baru kemudian ya, wafat atau meninggal tokoh ini, akhirnya apa? Karena orangnya sangat ditokohkan, tokoh masyarakat atau bahkan kiai setempat, ya, dikuburkan di dalam masjid. Ya. Kisah Ashabul Kahfi ya, diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ini ya, tentunya umat ya, dari zaman sahabat sampai menjelang hari kiamat nanti, mereka akan membaca ayat ini, melewati ayat ini ya, sehingga bahas, diketahui oleh semuanya bahwa dari kebiasaan mereka umat terdahulu begini ya, ketika ada peristiwa penting ya, apalagi itu adalah misalnya orang yang soleh ya, untuk mengenangnya, mengingat jasa-jasanya ingin meniru cara ibadahnya, dibuatlah tempat-tempat untuk ya mengingat ya perbuatan orang soleh ini. Ya maksud awal mungkin seperti itu. Ya, namun tidak dengan generasi yang datang berikutnya, yang lama kelamaan akan menyembah ya orang-orang soleh yang telah meninggal tersebut. Ya, kisah bagaimana kaum Nabi Nuh, mereka menyembah apa? Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Ya. Awal dari dibuatnya patung-patung ini kan bukan untuk disembah, sekedar untuk mengingat ibadah-ibadah, kesolehan-kesolehan yang dilakukan oleh orang-orang soleh ini, sekedar itu. Ada majlis didatangkan, patung ini, wah ini Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr, wah ibadahnya bagus demikian, mari kita beribadah seperti mereka. Hilang generasi yang seperti ini, muncul generasi yang enggak paham, enggak tahu menau bagaimana sejarah dibuatnya patung-patung tadi. Datang syaitan membisikkan mereka yang طيب طيب kita lanjutkan kembali. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Kata beliau hafizahullah ta'ala, yang pertama, tahrimu ittikhadzil masajidi alal kubur wa tahdhiru min dzalik, haramnya untuk membuat masjid di atas kuburan, atau tahdhir, peringatan akan hal tersebut. Ya, diwanti-wanti jangan sampai kalian membuat masjid di atas kuburan. Li'annahu yu'addi ila syirki, karena perbuatan ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Yang kedua, annahu sayakunu fi hadihil ummati man yatikhidhul masajida alal kubur kama fa'alahu man kana qablahum. Ini sebagian kita dimatikan aja biar lebih kuat. Annahu sayakunu fi hadihil ummati man yatikhidhul masajida alal kubur, bahwasanya akan ada di umat ini orang yang mereka ya membangun masjid-masjid di atas kuburan, kama fa'alahu mangkana qablahum, sebagaimana perbuatan ini ya telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Yang ketiga, at-tahdhiru minal ghuluwi fis salihin, peringatan akan perkara al-ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Fitnah ini ya sangat gencar sekali ya dipraktekkan ataupun dilariskan ya oleh kuburiyun, orang-orang yang suka menyembah kuburan. Ya. Pokoknya kalau ada orang soleh. Ya. Kalau ada orang soleh, ya, apakah kesolehan itu betul-betul soleh atau kesolehan yang jadi-jadian? Ya, ya kalau mati, wafat, ya dibuatlah tempat-tempat ya, semacam masjid ataupun yang semodel dengannya. Dengan alasan memuliakan orang soleh ini, ya, memuliakan orang soleh ini. Ya. Mereka nggak tahu kalau ternyata perbuatan mereka ini, ya, termasuk dari al-hulu, ya, fis salihin, perbuatan melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Ya. Kisah kaum Nabi Nuh cukuplah sebagai pelajaran yang besar untuk kita semua. Ya. Melampaui batas dalam urusan orang-orang soleh bisa sampai mengantarkan seseorang menyembah kepada orang soleh ini. Wal'iyadzubillah. Yang keempat, annatikhadzal masajidi alal kuburi minal ghuluwi fis salihin. Membangun masjid di atas kuburan termasuk dari perkara ghulu terhadap orang-orang yang soleh. Ya. Berikutnya, qala rahimahullahu taala an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala latattabi'unna sanana man kana qablakum hathwal kuzzati bil kuzzah hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, al-Yahudu wan-Nasara, qala faman akhrajahu. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna. Ya. Di sini Rasulullah sampai menekankan, ya, sungguh-sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti, ya, jalan-jalannya, ya, orang yang sebelum kalian dari umat ini, ya, akan mengikuti jalan-jalannya, mengikuti kebiasaan-kebiasaannya umat sebelum kalian. Dipertegas lagi, had wal kuzdati bil kuzdah. Kalian akan mengikuti, ya, jejak mereka atau jalan mereka, ya, sama persis. Ya, had wal kuzdati bil kuzdah. Ya, kalau asal maknanya itu nanti akan disebutkan juga, Al-Qudhah di sini rishus sahm, ya bulu yang ada pada anak panah, ya, di mana anak panah itu ada dua bulu, ya, yang besarnya sama persis, di mana fungsinya adalah untuk apa? Menstabilkan larinya anak panah tersebut agar lurus, tidak belak-belok, ya, ketika dilempar melalui busur. Ya. Kalau kita lihat bentuknya itu sama, ya, tidak besar sebelah. Kalau besar sebelah mungkin langsung belok. Ya. Ya, mungkin sebagai gambaran ya kayak pesawat lah, sayapnya sama, tidak panjang sebelah, sama kanan kiri sama, ukurannya sama, besarnya sama, tebal tipisnya sama, biar apa, seimbang. Ya. Had wal kuzdati bil kuzdah, pengungkapan yang dimaksudkan dengannya, ya sama persis, plek. Hatta laudaholu juhrodobin ladaholtumu, lebih ditekan lagi, ya ditekan kalau beliau, sampai pun, ya kalau umat tersebut masuk ke dalam lubang binatang seperti biawak, sungguh kalian juga akan apa? Ikut masuk juga. Lubang biawak yang begitu sempit, kecil, kok dimasuki manusia? Ini juga ungkapan. Sampai pun perkara itu sulit, ya, tetap mereka mengupayakan untuk mengikuti juga. Ya. Betul-betul apa? Sesuatu yang betul-betul terjadi, sampai-sampai mengupayakan sesuatu yang tersulit pun, ya, demi untuk mencocoki, ya, menyamai umat terdahulu akan dilakukan. Ya. Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wan-Nasara, kata mereka para sahabat, apakah umat yang dimaksudkan itu Yahudi dan Nasara? Maksudnya umat ini, umat Islam akan mengikuti kebiasaannya Yahudi dan Nasara. Kata Rasul, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka yang diikuti. Ya, akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita lihat keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan, sanana bi fathis sin ay tariq. Sanana dengan memfathah huruf sin, sa. Sanana artinya jalan, ya. Jalan, ya. Ya, tariqah, metode yang ditempuh, ya, kebiasaan yang dijalankan, ya. Mangkana qablakum ay alladzina qablakum minal umam, orang yang sebelum kalian, artinya umat yang sebelum kalian. Hadwa, hadwa mansubun alal masdar. Hadwa, ya, dia itu mansub, ya, sebagai masdar. Ai tahduna hadwahum, ya. Hadwal kudzati bil kudza, ai tahduna hadwahum, ya, kalian mengikuti, ya, langkah mereka ataupun jalan mereka. Al-Qudzah bidhamil qaf, al-qu, ya, mendhamma huruf qaf, al-qu, al-Qudzati, wahidatul qudzat, ya, bentuk mufrad dari qudzat, wahia, di mana dia itu adalah rishus sahm, ya, bulu anak panah. Walahu qudzatan, karena anak panah memiliki dua bulu, mutasawiyatan, yang sama. Ya, mungkin kalian pernah membuat, ya, anak panah, ya, cari bulu ayam kan atau kertas, kertas manila sebagai pengganti bulu, ya. Maksudnya apa sih? Ya. Itu ada maksudnya, itu biar larinya tetap lempeng, lurus, gak belak-belok. Coba kalau kalian bikin gambar roket, ada itunya, cewiwinya, sayapnya yang di bawah, gitu kan? Ada fungsinya itu. Roket, bikin rudal, ya, gambar rudal, aneh gitu. Masa bikin roket cuma angka 1? Ya kan enggak. Wallahu a'lam. Hatta law dakhulu juhra dhabbin, hatta law dakhulu juhra dhabbin ay law tusawwiru dukhuluhum fihi ma'adhiqihi. Ya. Ya. Seandainya digambarkan masuknya mereka ke dalam lubang tersebut, ya, bersama dengan sempitnya lubang tadi. Ya. Ladakhaltumu, sungguh kalian akan mengikuti ya perbuatan itu. Lisyiddati sulukikum tariqam man qablakum, karena sangatnya mengikuti kalian kepada mereka ya dari jalan yang mereka tempuh. Kepengin sama persis dengan kaum yang terdahulu. Bikin masjid di atas kuburan, ya bikin masjid. Apalagi adat mereka buat ini, ya begitu. Sama persis. Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wa-Nasara, ay ahumul Yahudu wa-Nasara alladzina natabi'u sananahum, au ta'ni al-Yahuda wa-Nasara. Qala faman. Mereka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasarakah itu? Artinya, apakah mereka Yahudi dan Nasara yang kita mengikuti jalan-jalannya mereka? Ya. Atau boleh juga dibaca dengan apa? Mansub ya. Al-Yahuda wa Nasara. Ya. Apakah yang kau maksudkan wahai Rasulullah Yahudi dan Nasara? Qala faman, kata beliau, faman, ya kalau bukan mereka siapa lagi? Istifhamun ingkari. Ya. Faman ini kan kalau kita mengucapkannya faman, maka siapa? Ini kan bertanya. Istifham, namun tujuannya untuk ingkari. Ya. Ya. Enggak butuh jawaban. Siapa maning? Itu bahasa kita ya. Siapa maning? Siapa lagi kalau bukan mereka? Enggak perlu dijawab. Faman? Istifhamun ingkari. Ai faman hum ghairu ulaik? Siapa lagi kalau bukan mereka itu? Akhrajahu ai al-Bukhari wa Muslim wa hadha lafdhu Muslim. Dan lafaz yang dibawakan dalam kitab tauhid ini lafaznya Imam Muslim. Al-makna al-ijmali lil hadis yukhbiru sallallahu alaihi wasallam khabaron. Maknahu an-nahyu amma yatadammanuhu hadzal khabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan satu khabar yang maknanya itu adalah apa? Larangan dari apa yang terkandung dalam khabar ini. Itu apa? Anna ummatahu la tada'u syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahudu wan-nasara illa fa'alathu kullahu. Bahwa umat beliau tidaklah meninggalkan sesuatu dari apa yang telah dilakukan oleh Yahudi dan Nasara kecuali umat ini melakukan semuanya, ngikut. La tatruku minhu syai'an walau kana syai'an tafihan, tidak mau meninggalkan sedikit pun dari apa yang ditinggalkan oleh umat terdahulu walaupun syai'an tafihan, walaupun sesuatu itu dianggap remeh, kecil, sepele. Ya. Enggak ada nilainya istilahnya, tapi ya tetap diikuti begitu. Wa yu'akkidu hadzal khabar bi anwa'in minat ta'kidat, dan yang menguatkan khabar ini, khabar yang mengandung larangan tersebut, dengan berbagai macam petunjuk dari ta'kidat, penguat-penguat yang ada pada khabar ini. Wa hiya, yaitu apa? Allamu al-muwatti'atu lil qasam. Lam yang datang yang dipakai di sini untuk qasam, sumpah. La nattabi'unna, lamul qasam ya, sungguh. Kemudian nun taukid. Nun yang berfungsi atau dipakai untuk menekankan juga. Sungguh. Nah, begitu. Sungguh kalian akan mengikuti. Wa wasfu musyabahatihim, ya, juga pensifatan keserupaan mereka bi annaha kamusyabahati kudzatis sahmi lil kudzatil ukhra, ya, di mana mereka ini di sepertikan serupanya, ya, bulu anak panah yang satu dengan bulu anak panah yang lain, ya. Dalam satu anak panah ada dua bulu sama, ya. Ini diantara yang menunjukkan apa betul-betulnya hal tersebut dilakukan. Tsumma wasfuha bima huwa adaq fitasyabbuh bihim. Kemudian berikutnya, ya, sifat tersebut, ya, dengan apa yang lebih lembut lagi yang mengandung keserupaan mereka ini, bihaitsu law fa'alu syai'an tafihan ghariban lakana fil ummati man yaf'aluhu tasyabbuhan bihim. Di mana seandainya mereka melakukan sesuatu yang dianggap, ya, sepele, remeh, ya, aneh atau asing, sungguh umat ini juga akan melakukan hal yang serupa. Ya. Yang tadi itu, yang sampai digambarkan, seandainya mereka masuk ke dalam lubang hewan yang semacam biawak, akan diikuti juga. Ya. Perkara yang remeh, ya, mungkin enggak masuk akal, ya, tetap aja diikuti. Baik. Baik. Munasabatu haditsil bab anna fihi dalilan ala wuqu'i syirki fi hadhil ummah li'anna wujida fil umami qoblana wa yakunu fi hadhil ummati man yaf'aluhu ittiba'an lahum. Bahwa pada hadis ini ada bukti, petunjuk, ya, bahwasanya kesyirikan itu bakal terjadi di umat ini. Karena kesyirikan tersebut telah didapatkan di umat sebelum kita, maka demikian pula kesyirikan itu akan terjadi di umat ini, ya, di mana akan dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya sebagai pengikutan terhadap umat terdahulu. Begitu. Baik, yang pertama dari faedah yang bisa diambil dari hadis ini, wuqu'u syirki fi hadhil ummati taqlidan liman sabaqaha minal umam. Terjadinya kesyirikan di tengah umat ini sebagai taklid, pengikutan atau membebek terhadap umat sebelumnya. Ya, yang kedua, alamun min a'lami nubuwatihi. Hadis ini, ya, memberikan faedah adanya satu tanda dari tanda-tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbaru bidzalika qabla wuqu'ihi. Di mana beliau mengkhabarkan tentang hal itu sebelum terjadinya hal tersebut, fawaqa'a kama akhbar. Lalu terjadilah seperti apa yang beliau khabarkan. Yang ketiga, at-tahdziru min musyabahatil kuffar. Ya, peringatan dari penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Yang terakhir, at-tahdziru mimma waqa'a fihil kuffar minasyirki billahi wa ghairihi mimma harramallahu ta'ala. Peringatan dari perkara-perkara yang orang-orang kafir terjatuh ke dalamnya, dari perkara syirik kepada Allah ataupun yang lainnya, dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Naam. Sehingga jelas, ya, bagi kita semua bahwa urusan syirik di tengah umat ini bukan perkara yang mustahil dilakukan oleh umat ini. Ya. Bahkan pasti akan terjadi, ya, karena ini sudah merupakan penghabaran, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis ini, latat tabi'unna, sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti sanana mangkana qoblakum. Baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita pada malam hari ini.